hari ini Lesti sukses membawakan lagu ini. Tidak ada pitching, tidak ada apapun. Lesti semangat. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu. Adik menyampaikannya dengan baik. Subhanallah, suaramu malam ini adik, perasaanmu, jiwamu, ya Allah. Dan ampunilah semua. Diciptakan seorang insan lembut hati berdu pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Ketika terdengar jauh berkilanan tadi mana ada rasa hanya kuntum pastinya. Kabar itu merelakan perjalanannya, ada jiwa hanya kuntum kasihnya. Biar panas membakar, biar jauh mencabar, telah makan hati seindah purnama. Di pucuk segala rajut sepi rindu, ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar jauh mencabar, hati mekar sedang pertama. Siapa mengapa bagai pelita, arah yang menghilang jika gelita. Hai kasih Tuhan saksi, tatap tidak ditatap, kotakan di dada yang terdetik tembakan sang cinta. Tak bercerita, semestanya tak terberdaya. Kekasih tak berbahasa, getir pikir derita mengharap. Suara tangis bagai Surgawi. terkasihlah di antara manusia. Perindah segala kata-kata, bahagia itu janjinya. Mengapa cipta sengketa, rentaslah jalan terbuka. Itu merelakan perjalanannya, ada jiwa yang kutung kasihnya. Biar panas membakar, biar rancau mencabar, telah mekar hati sehingga bernama. Di pucuk segala raji sehirindu, ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar rancau. Tangis bagai gerimis hati pun tasik pedih, coba cari hakikat temukan azimat kasih gundah gerhana. Tiap tak berirama ku serta menggembeta tak tertanggung rasa. Tangis bagai gerimis hadir penuh you.